Pastikan konten yang dikonsumsi anak kita sejuk dan aman. Sehangat momen buka puasa bersama keluarga. Ramadan aman, internet nyaman. Bersama PP Tunas dan Kementerian Komdigi. Mari sambut momen penuh berkah ini. Dan Digital Republik Indonesia.